Tidak ada Allah yang bukan Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, dan ini juga taudih. Kemudian Syaikhul Islam memberikan penjelasan berikutnya. Keterangan tambahan dalam isim nakirah tidak sama yaza. Jika isim nakirah tersebut sudah terbedakan, maka fungsinya juga untuk taudih juga, tidak untuk taksir, alias tidak memiliki mafhum. Nakirah yang sudah terbedakan sama yaza, yang sudah memiliki terbedakan dari yang lain, maka keterangan tambahnya adalah untuk taudih. Wa ma'ahada, meskipun demikian, maka Allah telah mengatafkan maksiat pada kekafiran dan kepasikan dalam surat Al-Hujurat. Wa ma'lum, dan satu hal yang dimaklumi, bahasanya kepasikan, orang yang berbuat kepasikan itu pasti bermaksiat. Demikian yang kita baca kesempatan terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau aslinya ditaksir, ya. Wa fi nakirat ditaksir.